Selamat malam, terima kasih telah menghubungi Sanan Terkesi dengan Henry, bisa dibantu? Iya mas, saya mau pesen dong mas. Baik, Aduh dengan nama ibu Ika. siapa kami bicara, mohon maaf? Ika, Ika. Baik, ibu Ika di jalan... Sekarang di Hotel Sentral. Baik, di Halo? Hotel Sentral. Iya. Iya, Hotel Iya. Sentral. Saya pesen ayamnya dua, nasinya dua ya mas. Baik, ini di Hotel Sentral, di kamar berapa? Di kamar Kamar ya di daerah mana ini Hotel Sentral? Salemba Baik, untuk outletnya akan kami rekam detik ininya, Ibu ya. iya iya Baik, untuk nomor telepon Ibu di 0856 ya. iya iya Baik, bisa dibantu dengan pesanannya Ibu Ika? Incar dengan super puasnya, dua ayam, satu nasi, dan satu persinya. Enggak mas, dua ayam, paha atas, nasinya dua, sama Milo dua. Baik, untuk rasa ayamnya crispy original. Yang crispy mas. Baik, ada lagi? Udah itu aja mas. Ya, menambahkan dengan pudingnya. Enggak. Baik, mohon maaf, sebelumnya sudah pernah mendapatkan wing bucket saat ibu berulang tahun dari KFC? Belum. Baik, karena cukup mudah, ibu cukup bergabung menjadi anggota musik eater dengan membeli CD enggak musik dari? Iya. Enggak, mas. Baik, kami ulangi Enggak aja. pesanannya ya. Di sini ada Iya. dua ayam crispy, dua nasi. Untuk Iya. totalnya Rp43.000 sudah termasuk Iya, biaya iya. antarnya. Untuk pembayarannya menggunakan uang pecahan berapa? 50.000, mas. Baik, ada lagi yang bisa kami bantu? Udah. Baik, jika tidak ada lagi, terima kasih telah menghubungi Center Casey. Tunggu sampai berikutnya, selamat malam. Iya, malah.